إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الإخوة رحمكم الله الحمد لله pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga bisa melaksanakan sholat subuh, sholat fajar dengan berjamaah. Berita gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man sallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang sholat dua yang dingin, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi maksud dua waktu yang dingin adalah sholat asar dan sholat subuh. Dua waktu yang umumnya seorang itu bermalas-malasan untuk mengerjakan sholat padanya. Di waktu asar, ketika seorang letih, seharian dia bekerja. Di waktu subuh, di saat seorang itu merebahkan tubuhnya, terlelap dalam mimpi dan tidurnya. Tapi bagi seorang mukmin yang menghendaki surga Allah Subhanahu wa taala, akan menyingkirkan kemalasan, akan menggerakkan tubuhnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita min ahlil jannah, termasuk penghuni surga. Masyara al-ikhwah rahimakumullah, sebelum saya masuk pada inti tausiah, sedikit apa yang tadi dibaca oleh imam kita pada salat subuh dari beberapa ayat dari surat Al-Baqarah tentang kisah dimuliakannya Adam alaihi salatu wassalam di hadapan para malaikat, di mana Nabi Adam alaihi salatu wassalam diberitahu oleh Allah asma'a kulli syai', nama-nama segala sesuatu. Artinya Allah melebihkan Adam dengan ilmu, dengan pengetahuan yang sebelumnya para malaikat mengatakan, "Wahai Allah, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini makhluk yang nanti akan membuat kerusakan?" Allah SWT menampakkan kemuliaan Nabi Adam di hadapan para malaikat. Coba kalian beritahu kepada saya nama-nama dari ini semua jika kalian orang-orang yang shadiqin, yang benar. Intinya bahwa Allah ingin menampakkan kemuliaan Nabi Adam di hadapan para malaikat. Malaikat ketika ditanya oleh Allah SWT tentang nama-nama yang Allah telah beritahu kepada Nabi Adam, para malaikat tidak tahu. Para malaikat mengatakan, "La ilma lana illa ma'allamtana." Wahai Allah, kami tidak tahu nama-nama barang tersebut kecuali apa yang telah kau beritahu kepada kami. Titik tekan dari apa yang ingin saya sampaikan, bahwa para malaikat tidak malu untuk mengatakan kami tidak tahu. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak tahu ya Allah kecuali sesuatu yang engkau telah ajarkan kepada kami. Kalau para malaikat saja tidak malu untuk mengatakan kami tidak tahu, Ini tentunya pelajaran berharga bagi kita. Seorang mukmin, seorang muslim yang takut kepada Allah tidak akan merasa malu untuk mengatakan saya tidak tahu ketika dia ditanya tentang sesuatu ilmu. Kemudian dia mengatakan saya tidak tahu. Seperti inilah yang dicontohkan oleh para malaikat. Seperti ini pula yang dicontohkan oleh salaf umat ini. Tidak merasa malu untuk mengucapkan la adri, saya tidak tahu. Kalau memang benar-benar tidak tahu, tidak perlu kita memberat-beratkan diri, mengarang-arang, karena ini masalah agama. Rasulullah sendiri, ketika ditanya oleh Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, tentang kapan datangnya yaumul qiyamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha i'a'lama minasail. Orang yang ditanya tentang kapan datangnya hari kiamat tidak lebih tahu ketimbang orang yang bertanya. Artinya saya, ya Muhammad, dan Anda wahai Jibril sama-sama tidak tahu. Kalau Rasulullah yang itu paling utamanya nabi, kalau Jibril itu yang paling utamanya para malaikat, tidak ngerti kapan datangnya yaumul kiamah, tentu yang lainnya tidak tahu. Yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang jangan malu untuk mengatakan la adri, saya tidak tahu, kalau memang dia tidak tahu ketika ditanya tentang ilmu. Datang seorang dari daerah Andalus ke Madinah, diutus oleh kaumnya untuk membawa pertanyaan diajukan kepada Imam Malik rahimahullah, imam kota Madinah. Ketika orang ini sudah sampai di Madinah dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Imam Malik, ternyata yang dijawab itu hanya beberapa pertanyaan. Orang tadi heran. Jangan-jangan saya salah alamat. Jangan-jangan bukan Imam Malik yang saya tuju. Dia pun mengatakan, anta Malik, Anda namanya Malik. Qal ana Malik. Kata Malik, ya saya Malik. Imam Darul Hijrah, imam kota Madinah. Naam, Imam Darul Hijrah. Kata orang tadi, falimada, kenapa? Artinya kenapa dari pertanyaan sebanyak ini hanya sekian yang Anda jawab? Qala Malik, akhbir man wara'ak anna Malikan su'ila faqala la adri. Tolong beritahu orang-orang yang di belakang kamu. Tolong beritahu orang-orang yang mengutus kamu bahwa Imam Malik ditanya, ya Malik ditanya. Kemudian jawabannya la adri, saya tidak tahu. Masyaallah ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih selalu memberikan nikmat yang tentunya tidak bisa dihitung. Keberadaan Pondok Al-Mansurah Probat ini, Probat Nam, Ustaz. Salah satu dari ma'ahid As-Salafiyin, salah satu dari pondok pesantren Islamiyah milik As-Salafiyin, yang berusaha untuk mendidik generasi bangsa agar mereka menjadi generasi yang solih dan solihah, generasi yang berkarya guna, yang bermanfaat untuk mereka para anak didik, dan berguna pula nantinya untuk bangsa dan negara, dan lebih dari itu untuk umat dan agamanya. Para adik-adik yang belajar di pondok pesantren Al-Mansurah ini, hafidhakumullah, kalian adalah anak-anak pilihan. dari sekian banyak anak-anak bangsa. Banyak orang yang memimpikan seperti kalian bisa duduk di majelis, bisa menimba ilmu di pondok pesantren. Ternyata sebagian dari anak-anak bangsa ini belum dikasih kesempatan. Berbahagialah kalian, wahai adik-adikku. Kalian telah meniti jalan sorga seperti yang dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menelusuri satu jalan yang ia menimba ilmu padanya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke dalam sorga. Yang kalian pelajari di pondok pesantren ini adalah al-halalu al-haram. Mana perkara-perkara yang halal dan mana perkara-perkara yang haram. Yang kalian pelajari di pondok pesantren ini, mana yang tauhid dari yang syirik. Mana yang sunnah dari yang bid'ah. Yang intinya, kalian sedang mempelajari agama Allah sebaik-baik ibadah, sebaik-baik amalan. Para adik-adik jangan merasa, apa gunanya saya menimba ilmu. Ketahuilah bahwa apa yang sedang kalian cari adalah sesuatu yang dengannya kalian bisa benar dalam beribadah kepada Allah. Yang sedang kalian cari adalah sesuatu yang kalau seorang tidak mencarinya, maka dia akan bingung harus berbuat apa, seperti apa dalam beramal, halal apa yang harus ditinggalkan. Sekarang kalian kecil, insya Allah besok kalian akan besar. Sekarang kalian kecil, belum dibutuhkan, besok kalian akan dibutuhkan insya Allah. Dahulu datang seorang anak yatim di majelis Imam Abu Hanifah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dalam keadaan dia masih kecil, belum balig. Anak ini duduk di majelis Imam Abu Hanifah menimba ilmu. Sang ibu datang meminta kepada Imam Abu Hanifah, tolong anak ini akan saya ambil pulang. Kami berangkat dari keluarga miskin. Bapak anak ini meninggal, biar anak ini pulang membantu keluarga. Lihat, anak-anak pada usia yang dia semangat menimba ilmu dihadapkan kepada keluarga bapaknya meninggal, kondisi keluarganya miskin. Apa kata Imam Abu Hanifah? Tolong, biar anak ini duduk di sini, di majelis. Insya Allah, besok anak ini akan makan faludaj. Faludaj adalah jenis makanan yang enak, yang mahal. Hanya orang-orang kaya yang mampu membeli. Subhanallah, anak yatim berangkat dari keluarga miskin dikasih harapan bahwa anak ini akan menjadi anak yang besar, bahwa anak ini akan menjadi anak yang makmur nantinya. Kemudian sang anak terus menimba ilmu sampai dia menjadi orang yang alim. Pada satu saat pemerintah mencari seorang qadhi, seorang hakim yang tentu mendalam ilmunya untuk menjadi hakim di mahkamah syariah. Jatuh pilihan kepada orang ini yang dulunya anak yatim. Dibutuhkan oleh pemerintah, dibutuhkan oleh masyarakat, orang-orang pada datang kepadanya. Dulunya anak yatim, dulunya ya duduk di majelis dalam kondisi serba susah. Tapi Allah ganti kesulitan itu dengan kemudahan. Allah ganti kesedihan itu dengan kesenangan. Pada suatu hari dia diundang jamuan makan. Ketika dia masuk, dia melihat jamuannya itu diantaranya adalah faludaj. Jamuan makanan yang nikmat, yang mahal. Dia melihat jamuan itu tersenyum. Ditegur sama orang lain. Kenapa Anda tersenyum? Karena orang tersenyum, tertawa, enggak ada sebabnya itu ya gimana kan? Kata dia, iya, saya teringat ucapan guru saya ketika saya masih kecil. Ketika saya menimba ilmu. Bapak saya meninggal ketika saya masih kecil. Ibu saya menginginkan saya pulang untuk membantu keluarga. Tetapi sang guru meminta untuk saya tetap menimba ilmu. Sambil memberikan harapan bahwa nanti saya sesaat akan makan faludajan ini menjadi kenyataan. Para adik, apa yang kalian hadapi dari terkadang rindu kepada keluarga, beratnya kalian menghafal pelajaran, semuanya akan diganti insya Allah dengan kesenangan. Innamar rahatu ba'da ta'at. Yang namanya berleha-leha, yang namanya bersenang-senang itu setelah letih. Kalian sekarang kecil, besok akan besar insya Allah. Kalian sekarang belum dibutuhkan, besok umat insya Allah butuh pada kalian. Kalian adalah para duta, utusan dari masyarakat yang mereka menunggu kepulangan kalian nanti. Mereka butuh ilmu siraman rohani dari kalian. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, dan waktu itu Ibnu Abbas itu pada usia sekarang ABG lah, usia ya baru baligh. Dia datang kepada seorang Ansor mengajak, ayo kita menimba ilmu selagi para sahabat masih hidup. Apa kata orang Ansor yang diajak untuk menimba ilmu? Ibnu Abbas, apa kira orang butuh kepada kita? Wassohabah mutawafirun, sedangkan para sahabat banyak. Orang gak butuh kita, para sahabat banyak kok. Maka kata Ibnu Abbas, saya tinggalkan orang ini, saya menimba ilmu. Dan subhanallah, Ibnu Abbas sangat tajam firasatnya dan kuat jangkauan masa depannya. Sekarang para sahabat banyak, tapi besok mereka akan satu persatu meninggal. Sebagian mereka sudah sepuh, sebagian sudah berumur. Ternyata betul, para sahabat satu demi satu meninggal rahimahum radhiyallahu anhum. Kemudian para sahabat pun mulai sedikit mulai sedikit. Ibnu Abbas menjadi orang yang dewasa dan penuh dengan ilmu. Kemudian orang butuh kepada Ibnu Abbas. Ketika sesaat Ibnu Abbas duduk di majelis dan di sisinya manusia menimba ilmu dari Ibnu Abbas, orang Ansor yang dulu diajak menimba ilmu, dia baru sadar benar dia lebih cerdas dari saya. Dulu ketika saya diajak menimba ilmu, alasan saya, ngapain kita menimba ilmu? Para sahabat masih banyak, orang enggak butuh kita. Subhanallah, para sahabat sekarang sudah pada meninggal, orang butuh pada Ibnu Abbas. Masyira al-ikhwa rahimakumullah. Pendidikan di pondok pesantren seperti ini adalah jenis pendidikan atau bentuk pendidikan yang kita harus bersyukur kepada Allah. Bisa berusaha untuk meniti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para asatid dan para asatid dan ustadzat yang ada di pondok pesantren ini apa yang kalian sedang jalani adalah tugas yang mulia. Kalian sedang mengemban tugas yang pernah dipikul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian suatu hari berpikir, kalau saya mengajar di pondok pesantren, apa yang akan saya dapat dari dunia? Berapa gaji yang saya terima? Mendingan saya menjadi karyawan pabrik, mendingan saya ya menjadi pedagang ini dan itu. Subhanallah. Apa yang sedang kalian jalani dari amalan dakwah dan tarbiyah? Ini semulia-mulia amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin nam." Seandainya Allah memberi petunjuk kepada seorang melalui kamu, lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta yang merah. Apa yang sedang kalian lakukan, wahai para mudarrisin dan mudarrisat, adalah amalan yang besar yang mendatangkan pahala dari Allah. Mungkin sekarang sebagian kalian merasakan banyak tanggungan, sementara mungkin pemasukan tidak terlalu banyak. Jangan berpikir seperti itu. Allah tidak akan mungkin membiarkan orang-orang yang memperjuangkan agamanya. Allah tidak akan mungkin membiarkan orang-orang yang mendidik umat ini dengan pendidikan Islami, kemudian mereka dibiarkan tidak ditolong oleh Allah. Jangan pernah kita berpikir satu hari seperti itu. Kita yakin dengan janji Allah. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian membela Allah, jika kalian membela agama Allah, niscaya Allah akan membela kalian. Ya, dahulu dikatakan al-ma'unah ala qadril mu'nah. Bantuan dari Allah kepada kita sesuai dengan perjuangan dan modal yang kita keluarkan. Al-ma'unah ala qadril mu'nah. Bantuan, pertolongan dari Allah sesuai dengan modal dan perjuangan yang kita curahkan. Apa yang kalian lakukan tidak lain dan tidak bukan kecuali menjalankan amanah dari Allah dan Rasulnya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah orang yang paling baik ucapannya? Lebih dari orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah dan dia mengiringi dengan amal salih. Seraya dia mengatakan, innani minal muslimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajari Al-Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sehingga barakallahu fikum, para mudarrisin dan mudarrisat, kita senantiasa semangat. Berbagai rintangan dan cobaan jangan sampai membelokkan niatan dan kesemangatan kita untuk mendidik anak bangsa dengan pendidikan yang baik. Torehkan sejarah yang mulia dalam kehidupan ini. Demi Allah, ini diantara yang nanti insya Allah akan dijadikan sebagai dzikrayat, sebagai nostalgia yang indah dalam kehidupan kita. Bahwa kita telah memiliki andil untuk mencerdaskan anak bangsa. Bahwa kita telah berusaha untuk menanamkan nilai-nilai agama di tengah-tengah generasi bangsa. Kemudian para pengurus di pondok pesantren Al-Mansurah ini, kalian juga tetap semangat karena kalian telah ta'awun alal birri wa taqwa, telah menjalankan perintah untuk saling bantu-membantu dalam perbuatan baik dan takwa. Sesungguhnya amalan tarbiyah dan dakwah adalah amalan kolektif, al-amalul jama'i, yang semuanya insya Allah mendapatkan pahala. Bagi para penyelenggara pendidikan, para pengurus, para pendidik, bahkan insya Allah juga tukang sapu, wah semua yang terlibat dalam aktivitas dakwah dan tarbiyah ini semuanya mendapatkan andil, mendapatkan bagian dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah memudahkan kegiatan belajar mengajar, berarti dia telah memudahkan jalan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dalu 'alal khairi kafa'ini." Orang yang memberi petunjuk kepada kebaikan seperti pelaku kebaikan. Kalian wahai para pengurus yang berpikir, saya bukan ustaz toh, saya enggak ngajari ilmu. Saya bisanya hanya menyediakan galon, saya bisanya hanya menyediakan sound system. Jangan berpikir seperti itu. Yang namanya dakwah adalah amalan kolektif, al-amalul jama'i, yang semuanya tadi insya Allah mendapatkan pahala. Para guru, para mudarisin dan mudarisat, para tulab dan talibat, tentunya akan kesulitan mereka dalam menjalani proses belajar mengajar kalau tidak ada dukungan dari para pengurus yang mengurusi ini, mengurusi ini. Jadi tetap kalian punya andil besar dalam dakwah. Kalian punya andil besar dalam dakwah. Jangan merasa berkecil hati ketika ditanya, antum ya di mana usahanya? Jangan kemudian merasa malu. Usaha saya misalnya ya menjadi bagian sarana prasarana di pondok pesantren Al-Mansurah. Jangan merasa malu. Alhamdulillah, inilah nikmat kesempatan untuk kita berjuang. Kapan kita meluangkan waktu kita untuk membela agama Allah, ya, untuk bisa terwujudnya amalan belajar dan mengajar dengan baik, sehingga orang yang musyarakah, bersekutu dalam kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan seperti para pelaku kebaikan. Orang hanya menunjukkan kepada kebaikan, bukan dia yang berbuat baik, bukan dia yang berinfak, bukan dia yang mengajar, tapi dia ikut andil dalam kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berbuat kebaikan. Datang seorang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, ubti'abi fahmilni." Saya ya Rasulullah kehabisan bekal dalam perjalanan. Tolong saya beri bekal. Subhanallah, Rasulullah. Orang datang kepada beliau tidak hanya bertanya tentang ilmu, bahkan mengeluhkan tentang kondisi ekonomi yang sulit, bahkan bekal yang habis, yang kurang. Mereka minta pada Rasulullah. Seperti ini seorang da'i, seperti ini seorang mubaligh. Harus besar hatinya, harus siap menerima keluhan-keluhan dari masyarakat. Mereka datang pada Anda tidak hanya bertanya tentang ilmu, tetapi terkadang mereka menanyakan tentang keluh kesah mereka sebagai seorang ya bapak terhadap anaknya, seorang tetangga terhadap tetangganya. Tampung aspirasi mereka, dengarkan keluhan mereka, carikan solusi. Dan ini juga bagian dari dakwah. Pas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai bekal, tidak ada sesuatu untuk diberikan pada dia. Karena Rasulullah kalau punya sesuatu tidak akan mungkin tidak diberi orang itu. Karena tidak pernah Rasulullah itu diminta, kemudian Rasulullah mengatakan, "La, enggak, tidak pernah." Sampai-sampai pernah ada seorang sahabat minta bajunya Rasulullah. Langsung dilepas, dikasih. Ditegur oleh sahabat lainnya, kamu kan tahu. Rasulullah itu kalau diminta enggak pernah mengatakan la, tidak, jangan, tidak pernah. Kata sahabat tadi, iya, saya tahu. Tapi saya ingin pakaian yang dari Rasulullah ini untuk kain kafan saya nanti ketika saya meninggal. Ya, artinya ngalah barokah dari kain yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus ngalah barokah dari ya Rasulullah, misalnya bekas air wudunya Rasulullah, ya kain pakaian dari Rasulullah, ini boleh. Adapun bekas air minum kiai atau ustaz, atau bekas sandal apa namanya kiai atau ustaz, enggak boleh kita ngalah berkah darinya. Ya, ada sandal jepit punya Pak Kiai, punya ustaz misalnya sudah putus. Ya, enggak bisa dibetulin. Enggak usah pada rebutan, ya untuk ya dibakar untuk buat nasi goreng atau apa kan. Ya kan? Enggak boleh ngalah berkah dari apa namanya? Peninggalan-peninggalan as-salihin. Ini khusus ya Nabi. Masyiro al-ikhwah rahimakumullah. Yang namanya amalan dakwah butuh adanya ta'awun yang baik, kerjasama yang baik. Jangan saling lempar tanggung jawab dan tugas. Semua kita bergerak sesuai dengan bidang kita masing-masing. Semua kita punya peran dalam dakwah ini. Kemudian masyarul ikhwah rahimakumullah, untuk para aba dan ummahat, untuk para wali santri, hendaklah kalian berbangga, hendaklah kalian bersyukur kepada Allah bahwa kalian bisa menitipkan anak-anak kalian untuk dididik di pondok pesantren yang insya Allah diberkahi ini. Kalian jangan berkecil hati. Nanti kalau anak saya mondok, apa yang akan didapat? Jangan pernah para al-aba dan ummahat, para bapak dan ibu yang menitipkan anak didiknya di pondok pesantren Ahlus Sunnah berpikir seperti itu. Anak salih adalah simpanan yang paling berharga untuk orang tua. Kalau seorang dia ketika masih menjadi pegawai negeri misalnya mendapat gaji, kemudian dia pensiun, sudah enggak kerja, sudah tua, dia tetap mendapatkan apa? Pensiunan. Dia senang. Lalu bagaimana kalau kita punya simpanan anak yang saleh? Kita meninggal sudah tidak bisa beramal. Jasad kita dikubur di bawah tanah. Anak-anak kita mendoakan kita, memintakan ampunan kepada Allah untuk kita. Apa kita tidak senang? Anak yang soleh adalah sebaik-baik simpanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis yang masyhur menyebutkan bahwa Ibnu Adam apabila meninggal terputus amalannya kecuali dari tiga hal, di antaranya awaladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Anak yang saleh akan menjadi penyejuk mata dan penenteram hati bagi orang tuanya. Di saat mereka masih hidup, di saat orang tua masih hidup, anak yang saleh berbakti kepada orang tuanya. Tutur katanya lembut, perbuatannya pun indah sehingga hati orang tua pun tenteram. Hak matanya pun sejuk memandang mereka. Ketika orang tua meninggal, tak ada henti-hentinya anak yang saleh mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Bukan anak yang toleh, bukan anak yang jahat, bukan anak urakan yang ketika orang tua masih hidup menyusahkan orang tua, ketika orang tua mati enggak ngurusi jenazahnya, malah rebutan warisan. Waliyadzubillah. Ketahuilah bahwa Ketika kalian, wahai para aba dan umahat, menitipkan anak-anak kalian di pondok pesantren ini, jangan kemudian kalian menyerahkan bahwa semua anak saya ini baik dan buruk. Kalian, wahai para pengurus, wahai para ustadz yang ada di pondok pesantren ini bertanggung jawab. Jangan seperti itu. Para mudarrisin dan mudarrisat, para pengurus itu hanya memfasilitasi. Karena kewajiban utama pendidikan anak-anak itu ada pada pundak kalian, wahai para aba dan umahat, wahai para bapak dan para ibu yang menitipkan anaknya di sini. Kewajiban utama itu ada di pundak kalian. Para mudarrisin dan mudarrisat, mereka hanya memfasilitasi saja. Sehingga karena mereka sudah berjuang ya untuk mendidik anak-anak kalian, tolong tahun dengan mereka. Kalau misalnya pondok pesantren punya aturan ya, anak-anak enggak boleh bawa HP di pondok misalnya, dukung. Jangan kemudian ya kecenderungan anak untuk bermain-main HP misalnya. Anak ini kan di rumah gak pernah dimarah, di rumah dimanja. Tolong anak saya ini diberi keluasan. Jangan seperti itu. Ya. Kewajiban pendidikan ada pada budak kalian. Pihak pondok itu hanya ya memfasilitasi. Dukung program-program mereka yang baik. Ketika misalnya ada salah satu dari anak kalian melanggar, kemudian dihukum misalnya dengan dihukum misalnya untuk menghafalkan Al-Quran atau membersihkan kamar mandi, dukung. Jangan kemudian mencak-mencak, kemudian marah. Ini anak saya yang melahirkan, gak pernah saya marahi. Kalian kok berani marahi anak saya? Subhanallah. Jangan seperti itu. Masyarul ikhwah rahimakumullah. Kembali bahwa amalan tarbiyah dan dakwah ini adalah amalan kolektif. Amal jama'i adalah suatu amalan yang butuh kepada dukungan dari semua pihak. Jangan kemudian kekurangan yang ada di pondok pesantren ini dari fasilitas kemudian dibebankan semuanya kepada para pengurus dan mudarisi. Masing-masing kita berpikir demi majunya pondok pesantren Al-Mansurah ini. Apa yang bisa kita korbankan dari waktu kita? Apa yang bisa kita korbankan dari tenaga kita? Dari pikiran kita, dari dana kita. Jangan terbayang, saya gak bisa bantu pondok pesantren ini dengan dana. Jangan terpikir bahwa bantuan itu harus dengan dana. Kita tahu misalnya, ya Allah, pagar. Ya pagar. Pembatas yang di pondok ini, muroboh. Ya, atau sudah miring. Sementara saya bisa untuk menegakkannya, menguatkannya, mengikat misalnya. Lakukan. Wah, ada ini satu lampu di kamar mandi ini mati lampunya karena putus kabelnya misalnya. Ya. Sudah kamu ganti. Lampu berapa harganya? 15 ribu. Masya Allah. 15 ribu dipakai untuk menerangi tempat wudhu. Dipakai ribuan anak sekian tahun. Berapa pahala yang akan Anda dapatkan? Jangan berpikir bahwa yang namanya infak harus sesuatu yang besar. Wakaf sesuatu yang besar. Tidak, semua kita bisa berbuat. Ini misalnya di masjid, ini kekurangan mushaf Al-Quran. Ya, saya akan nyalangi misalnya sehari 3.000-3.000 sebulan. 90.000 untuk beri 2 mushaf. Diwakafkan di masjid ini misalnya, dibaca oleh santri, dibaca oleh mudarisin, dibaca oleh para pengunjung masjid ini. Anda sudah mati, tapi Anda insya Allah tetap dapat pahala amal jariah. Seperti itu. Jangan kemudian pernah kita berpikir bahwa pondok pesantren itu ya urusan mereka, para pengurus, para mudarisin. Jangan seperti itu. Sudah kita tekankan dari awal bahwa ini adalah amalan bersama. Torehkan sejarah yang indah dalam kehidupan kalian, bahwa kalian pernah punya andil ya dalam dakwah ini, punya andil dalam memajukan ya pondok pesantren ini. Pondok pesantren ini milik kita bersama. Bukan milik pengurus, bukan milik para ustadz. Milik kita bersama. Ayo kita semua berpikir. Kekurangan apa yang ada di sini? Kita berpikir bersama. Semua kita bisa berbuat, semua kita bisa berjuang sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah tidak akan mungkin membebani sesuatu di luar dari kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa di atas kemampuannya. Masyiral ikhwah rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari tausiah pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah, kalian patut bersyukur pada Allah. Adanya masjid yang besar seperti ini, adanya lokal belajar, ya, ini satu nikmat yang besar. Di sebagian daerah, ikhwah kita, mereka enggak punya masjid, enggak punya lokal untuk mendidik anak-anak. Bahkan sebagian di kota-kota besar itu malah enggak punya masjid. Taklimnya berpindah dari masjid ini ke masjid itu yang terkadang juga sulit. Manfaatkan, jadikan masjid sebagai pusat pendidikan, masjid sebagai pusat, ya, untuk bermusyawarah, masjid sebagai tempat untuk kita mendidik umat ini di atas Al-Kitab wa Sunnah. Kalau kita melihat fungsi masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata masjid itu memiliki multifungsi. Masjid di zaman Rasulullah sebagai tempat untuk mendidik para sahabat. Bahkan Masjid Nabawi adalah universitas Islam pertama dalam sejarah, di mana dosen guru besarnya adalah Rasulullah dan para mahasiswanya adalah para sahabat Nabi. Dengan kesederhanaan yang ada, tapi hati yang tulus dan jiwa yang siap berkorban, mereka menjadi umat yang bermanfaat, memberi kontribusi yang besar terhadap umat. Mereka membuka negeri-negeri dari barat hingga timur dengan Islam yang telah mereka serap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mungkin membuka seperti apa, lembaran sejarah, seperti apa Masjid Nabi dahulu. Ini masjid yang ada di tempat kita ini luar biasa. Penerangan seperti ini, kipas juga Masya Allah. Jadikan masjid pusat untuk mendidik umat. Karena di antara tanda-tanda yaumul qiyamah, tanda-tanda dekatnya hari kiamat, ayyatabahan nas bil masajid. Manusia berbangga-bangga dengan masjid. Artinya hanya membanggakan bangunannya, tapi kosong isinya. Jangan seperti itu. Masjid di zaman Rasulullah bahkan sebagai tempat untuk bermusyawarah. Masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat untuk mengobati orang sakit. Adalah saat Ibn Mu'ad ketika terluka, terkena panah di bagian urat, di tangan ini urat apa namanya? Urat nadi itu ya. Terkena urat nadinya, putus, darah mengucur. Dirawat di mana? Di masjid. Bahkan Rasulullah menemui delegasi asing. Di mana? Di masjid. Padahal mereka juga bisa membangun tempat untuk menyambut delegasi. Bisa juga untuk membangun tempat ya untuk mengobati orang yang sakit. Tapi ingat, masjid itu dalam Islam ya pusat bertemunya kaum muslimin, bertemu hatinya dan bertemu fisiknya untuk sama-sama mengagungkan Allah, untuk sama-sama mengkaji agama Allah. Ini patut kalian syukuri. Di beberapa tempat yang pernah kita kunjungi, mereka kesulitan mendapatkan masjid. Mereka tidak punya masjid. Sebagian ikhwah kita tidak punya masjid. Ini manfaatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu biqa'il ardi masajiduha. Sebaik tempat di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi kita, perbuatan kita, amalan kita dan umur kita dan semua yang Allah beri kepada kita, semoga diberkahi. Dan semoga Allah wafatkan kita semua di atas as-sunnah, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.